Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Amma ba'du, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para bapak, para ibu, dalu niki kula tak ngaji bab penyelenggaraan peringatan Rajabiyah. Para bapak, kitab hikam niku kira-kira kantun 2 atau 3 pertemuan. Niki sampun hatam. Tapi selama niki kula tasih bahas masalah wali-wali. Niki sing dereng kula bahas wali-wali niku tentang wali-wali kutub. Tapi dalu niki leren dhisik bahas niku. Jan niki bahas peringatan Rajabiyah. Peringatan Rajabiyah ingkang dipun selenggarakaken wonten Pondok Al-Muhibbin. Niki penyelenggarane nomor 1 Jamaah Pengajian Al-Hikam malam Selasa. Nomor 2 Jamaah Pengajian Ahad Legi. Nomor 3 Pondok Pesantren Putra Al-Muhibbin. Nomor 9 Pondok Pesantren Putri Al-Mardiyah. Nomor 9 Pondok Pesantren Putri Al-Amanah. Nomor 6 Panti Asuhan Al-Fatah. Nomor 7 Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Ki penyelenggarane sing dadi sahibul bait. Timbenjing kula panjenengan Jamaah Pengajian Hikam kalian sedaya santri sing pondoke kula sebut. Lajeng Jamaah Pengajian Ahad Legi niki aja sampe rumangsa dadi dayoh. Aja rumangsa dadi dayoh. Kuwabeh rumangsa dadi sahibul bait. Sahibu dakwah. Sing undang-undang tuan rumah. Aja rumangsa dadi dayoh. Senajan kaya melu dayoh. Tapi rumangsa dadi sahibu dakwah, dadi tuan rumah sing undang-undang. Para bapak, krono kula sampean kabeh niki termasuk sahibu dakwah tuan rumah. Ini perlu kula singgung titik tentang pembiayaan ini. Ini mboten berarti pamer. Wong iku padha mbek sak omah ngomong-ngomong kebutuhan. Nggih mboten. Kula sampeyan niku sak omah. Nggih pondok pitu sing kula sebut niku berarti nggih pondok gangsal. Niku nggih termasuk sak omah sing undang-undang. Pertama, alhamdulillah wa syukrulillah. Kula pengen kedah kata syukur datang Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diparingi saged ngelaksanakan dua amal yang paling utama di atas bumi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adzalul a'mali ala wajhil ardi salah satu. Luweh utamane amal di atas bumi itu ada tiga. Nomor siji thalabul ilmi. Alhamdulillah kula pengen diparingi kesempatan saged thalabul ilmi. Niki amal yang paling utama. Sing pertama. Krana napa? Man arada dunya falahi bil ilmi. Wong sing pengin kebahagiaan dunya iku kudu nganggo ilmu. Baman aradal akhirah falaihi bil ilmi. Sapa wonge sing pengin kebahagiaan akhirat ya kudu nganggo ilmu. Waman arada huma ma'an falaihi bil ilmi. Sapa wonge sing arepno kebahagiaan dunya akhirat bareng-bareng iku ya kudu nganggo ilmu. Niki dawuh Imam Syafi'i. Man arada dunya falahi bil ilmi. Wa man arada al akhirah falahi bil ilmi. Wa man arada huma ma'an falahi bil ilmi. Niki aja kala nabi. Niki sanes hadis, tapi qolahu al imam al ahdom asy-Syafi'i. Para bapak mulane sing pertama golek ilmu. Sing nomor loro bal jihadu. Berjuang di jalan Allah. Penyelenggaraan peringatan Rajabiyah niki adalah salah satu daripada bentuk perjuangan fisabilillah. Kono hari H, malam Selasa badhe. Niki ingkang badhe dawuh kiai-kiai ageng para habaib. Iki berarti menyampaikan Islam. Menyampaikan nilai-nilai Islam. Iki berarti berjuang di jalan Allah lewat ilmu. Lajeng mengki pengen amal sedekah. Amal sedekah datang al-fuqara wal masakin. Niki termasuk al-jihad fi sabilillah. Berjuang di jalan Allah. Tukannya Nabi dawuh as-sa'i 'alal armalati wal masakin kal jihadi fi sabilillah. Wakal ko imil ladi layaf turu. Wakaso imil ladi layaf turu. Sing disik layaf turu nganggota sing keri nganggota layaf turu. Wong sing menghusahakan kehidupane para rondo-rondo. Kehidupane fukorok masakin. Iku nilainya seperti berjuang fi sabilillah. Seperti berperang membela agama Allah. Kedua, seperti orang yang sholat malam tidak pernah kendor. Ketiga, seperti orang berpuasa tidak pernah mobil. Jadi jangan mengke sedekah fukara masakin. Jadi sami kali al-jihad fi sabilillah. Sami kalian sholat bengi gak tahu kendor. Bro Bapak, niki kira-kira kula sampean gak iso. Sholat bengi gak tahu kendor iki lho, kira-kira gak iso. Mungkin mungkin ditutup kali sedekah fukara masakin. Dan seperti orang yang berpuasa terus tidak pernah mukil. Niki nggih mboten mungkin kula sampean. Wong Recep ya ora sing poso ana sing ora. Nggih mboten. Opone poso terus gak tau mukil. Kono sing sholat bengi ora tau kendor. Poso bengi poso awan ora tau mokel. Niki jarang sing kita lakoni, maka ditutuplah dengan memberikan sedekah kepada fuqara masakin. Al-jihad. Tuan Bapak, kami fuqara masakin mangke niki. Kono sing diberi santunan 350. Per orang duwite 20.000. Iki padha mbek omong-omong sak omah. Mboten pamer, mboten omong-omong sak omah ngandakno kebutuhan. Maka berarti uangnya butuhkan 7 juta. Lajeng beras sing diaturaken iku mbutuhaken 2 ton kurang 2 kintal setengah. Iki nek diuangkan 10.500.000. Maka plus diantara uang tunai dan beras niki 17.500.000. Niki kanggo fukara masakin to. Niki dereng kotak nasi. Nggih. Dereng sanes-sanese, kebutuhan sanese dereng. Nah, para bapak wong jenenge sak keluarga arep duwe gawe kan ngomong kebutuhan, nggih. Para bapak kangge penganten, nggih. Penganten iki jumlahe 40 pasang. 40 pasang penganten kanggo jahitane klambi ambek celonane kanggo sing kakung ongkos jahitane tok 5 juta. Dereng kaine. Kaine berapa pis mung 40 nggih. Dereng kain untuk manten putri. Muga manten putri mengke diparingi nggih. Kain sak setel tapi berupa kain. Lek sing kakung niki pun berupa baju kali celana. Tahun-tahun sak durunge para ibu lan para bapak ongkos jahit ditanggung kemanten sendiri. Tapi mulai tahun niki mboten. Berarti niku kabeh ditanggung kali panitia. Kalau bapak bayangkan manten 40 bunga melatinya berapa? Ya. bunga melatinya berapa, kanggo ongkosi patah manten piro. Yeah, untungnya patah manten niki mboten ngongkosi. Kanggo kuwadene 32 meter berapa? Lho Bapak, niku kanggo mantene to. Nggih. Kanggo mantene. Lah niku sekian. Niki butuh sedekah, butuh sedekah. Niki soalnya juga al jihadu fi sabilillah. Lho Bapak, kenapa tek manten masal barang? Saman tau kebelet rabi ora? Nun? Nek kebelet rabi ndang ora duwe apa-apa, apa gak perlu dibantu? Nek sapi senate kebelet rabi. Dadi niki nikah masal niku rata-rata teng omah niku namung diakati, diakati, dibancai terus rame ne teng mriki. Yen tersing omah pun diramekno njaluk diramono maneh. Polae apa pengin didungakno wong akeh. Nggih. Oh, Bapak niki masalah manten kalih sinten jenenge ukoro Mas Akin. Terus oh, Bapak kebutuhan-kebutuhan sanese kados terop. Niki sedaya lokasi mungkin diteropi sedaya. Sampai embong etan mungkin nggih diteropi. Entah sampai berapa meter. Di samping niku mungkin jalan. Nggih. Jalan mulai dari apa Maret ngarepe lho jenenge pom niku sampai niki omah-omah kosong niki mungkin nggih diteropi. Ku nek samane itu kira-kira terapi pirang atus. Lajeng terus kursi nih, kursi. Ora Bapak durung sound sisteme. Durung sane-sane sih. Niki kebutuhan nggih. Lajeng para Bapak mungkin iki diperkirakan ya hadir sekitar 13 ribu orang. Apa mungkin nek rawuhku saman jarno gak diumbeni? Napa saman jarno gak camil-camil? Niki jenenge wong duwe daya. Duwe daya, nggih dipikir soale mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yukrim doifahu. Barang siapa yang merasa beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Ini mungkin tamunya bakal lihat. Insya Allah, kula pireng-pireng, bocoran-bocoran. Badhe kathah para hamba sing rawuh. Soale napa sing badhe ceramah dua hamba min duriyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bau sing sampun disebut kali Pak Lu. Terus Bapak, nopo niki mboten kedah kita hormati. Nggih. Kedah kita hormati. Para Bapak, niki al jihadu fi sabilillah kathah. Lan sing terakhir bal kasbul halal. Bal kasbul halal wal kasbu minal halal, berusaha mencari barang halal. Kalau Bapak, kalau barang halal ini penting. Mungkin sing didahar halal, artinya padang. Sing didahar subhat, artinya peteng. Sing didahar haram, artinya mati. Ati ini ku nek mati, mungkin akhirnya dikuasai setan. Ati ini dikuasai setan. Padahal ati ini ku kumandu. Ati ku kumandu perbuatan mata, kumandu perbuatan hidung, kumandu perbuatan mulut, kumandu perbuatan telinga, kumandu perbuatan tangan, kumandu perbuatan kaki, dan lain-lain. Semua itu kumandu hati. Kalau sudah hati dikuasai setan, maka kumandu adalah dari setan. Bapak mulane penting halal. Sampai Nabi nganti dawuh, ya Ali, wong sing bejo iku tandane telu. Nomor siji panganane halal. Nomor loro kumpulane ulama. Nomor telu sholat limang waktu berjamaah. Ini para halal penting banget. Dari Imam Syafi'i, nek pengen duwe anak sing halal, harus sing halal, sing soleh, nggih, ingono-ono barang sing halal. Aja sampai barang sing haram. Dan lagi termasuk salah satu dari persyaratan diterimanya amal adalah rezeki yang halal. Rizki sing haram, angel para bapak, doa diterima oleh Allah. Saat terusnya dawekannya Nabi, fatulibul ilmi habibullah. Wong sing gelem gule ilmu, iku kekasih Allah. Sama sedang mboten dadi kekasih Allah. Non, mana jodang teh, kadang budal, kadang ora, kadang budal, kadang ora. Kudu ngentut gak budal. Orang yang mencari ilmu habibullah, kekasih Allah. Bal mujahidu waliullah. Orang yang berjuang di jalan Allah adalah orang yang sangat mencintai Allah. Derajat yang paling dhuwur iku derajat dicintai Allah dan mencintai Allah. Siapa yang cari ilmu dicintai Allah? Siapa yang mau berjuang berarti sangat mencintai Allah. Berkasiku minal halal karimun alallah. Dan orang yang usaha mencari rizki halal, itu adalah orang yang mulia di sisi Allah. Bapak-bapak, ini pertama sebagai dasar. Sak terusnya, bapak-bapak, kangge kecukupan peringatan Rajabiyah ini. Sangat-sangat siji mbutuhno pondok. Nomor loro mbutuhno ilmu. Nomor telu mbutuhno kekuatan fisik. Niki dibutuhno. Di siji mbutuhno pondok biaya. Biaya tok mboten cukup. Butuhno ilmune. Ilmune berjuang liwat sedekah fakir miskin. Liwat nulung penganten, nggih. Lan liwat sane-sane sing ngopeni wong sak mene kae. Niki butuh ilmu, nggih. Nek mboten gadah ilmu, boten saged, butuh ilmu. Sing boten duwe bondo, orang duwe ilmu, ya dibutuhaken fisik, kekuatan fisik. Sing duwe bondo, sedekah nganggo bandane. Itu kok jangan bantu pundi bandane. Sing duwe ilmu bantu nganggo ilmune. Niki insyaallah ilmune nggih panitia niki pun cukup dibantu kalih jenengan benten saran-saran. Jenenge Hadroh sak Jawa Timur iki butuh ilmu, Pak. Mboten enten ilmune, mboten saged. Iki butuh biaya. Lajeng butuh kekuatan fisik. Sing mboten gadah ilmu, mboten gadah biaya utawa yo duwe nyerah nemaneh kekuatan fisik. Melu-melu penopen nopo. Nggih, pasang-pasang terop. Nopo pasang-pasang nopo, nopo resik-resik nopo dus undi. Nopo mangkiku jenenge melu sukuh-sukuh. Nggih. Melu sukuh-sukuh niki butuh tenaga. Nggih. Mboten titik nggih kebutuhan tenaga. Para bapak njenengan nembe datang tulung aku. Tulung agung kok koyok ngoten tenaga panitiane tok ku 6000 urang. Kriki nggih butuh tenaga kuatah, Bapak. Mulane kapane disempuyung bareng-bareng abot sepira dadi enteng. Jerene pepatah Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Iku nek bareng-bareng mboten abot. Para bapak, enten tembung kun kasemut warata kun kasapi. Apa? Kun kasemut warata kun kasapi. Kowe ku dadi kaya semut, aja dadi kaya sapi. Sapi ku tambah akeh tambah sedhukan. Ora iso kumpul ngangkut bareng ku ora iso. Dijopo diatur ambek juragane. Nek diculucul ngangkat bareng abot bareng-bareng gak iso. Pur bapak nek semut nggih. Senajan enten cuwilan tetel. Gedine ku sak senti persegi. Iku ambek semute gedhe ndi? Sak senti persegi ku budi lho tetel, nggih para bapak. Semut pinter, ayo bareng-bareng karo udukno. Nggih, digotong bareng, nggih. Niku semut para bapak. Yo ana sing kondok kun kasapu. Walatakun kasapi. Ngono. Kowe dadi kaya sapu. Sapu lidi ku nek sodo sitok-tok kanggo resik-resik ra kenek. Tapi nek dikumpukne sak gegem, nah niku enten sampah pinten mawon bablas, nggih. Niku sapu. Berarti napa perjuangan sebaiknya dipikul bareng-bareng. Rukun sayuk saeka raya. Nggih. Nane Nabi sampai dawuh mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali. Wa mangkana lahu ilmun falyatasaddaq biilmi. Wa mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Barang siapa yang memiliki harta, maka bersedekahlah dengan hartanya. Dan barang siapa memiliki ilmu, maka sedekahlah dengan ilmunya. Dan barang siapa yang mempunyai kekuatan fisik, maka bersedekahlah dengan kekuatan fisiknya. Iku para bapak jenenge sayuk saeka proyo. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Insyaallah mboten abot. Nggih. Niku syaraté kula sampeyan kabeh kudu rumangsa dadi sohib budak dakwah. Rumangsa dadi tuan rumah. Aja rumangsa dadi dayo. Para bapak sakniki soal. Nggih. Wabilai sodakoh. Wadoiri sodakoh. Ini ngomong syariat. Ngomong syariat niku nek nglakoni amal dibarengan be ikhlas, tujuannya pengen selamat dunia, pengen selamat akhirat, pengen imbalan ganjaran. Ngebetan ganjaran sing paling top jauh dari neraka masuk surga. Iki para bapak lan para ibu syariat. Nek wonge wong tasawuf, wong thariqah, kapane amal ojo angen-angen ganjarane, tapi angen-angen no penyakite amal. Apa sebabe? Nggih pancen cara adat. Cara adat, cara sarana, cara lantaran amalku pancen mlebokno swarga. Nggih mboten. Cara adat, cara syariat, cara lantaran nggih niku pancen amal dadekno mlebu swarga. Tapi hakikat nggih, hakikat niki mboten. Hakikate sing lebokno swarga niku fadhole Gusti Allah, rahmate Gusti Allah. Tapi rada sampai diprogol. Rada hakikate amal gak iso lebokno swarga, wis gak amal wae. Ngenteni fadhole Allah, rahmate Allah. Meniki padha mbek arep-arep ndoke pitik blorok. Nek pitik blorok ngendok kata. Pitik blorok ngendok kata. Tapi ndoke pitik kok rupane blorok gak ana. Sing blorok ku ndoke burung puyuh. Ndoke burung puyuh ku rupane blorok. Jadi nek ngono padha mbek arep-arep ndoke pitik. Padha mbek hakikate wareg iku fadhole Allah, rahmate Allah. Mangan iku mung sebagai sebab. Adate mangan iku ndadekno wareg. Terus sampean pronggol wis golek fadhole Allah wae gak usah mangan. Ya matek garing temenan. Iki padhane ngoten, nek pengin waret mangano. Masalah waret jalu Gusti Allah. Pengin swarga amalo. Nggih, jalu fadhil rahmate Allah. Itu salah paham. Wis ngono gak usah amal ya. Entene fadhile Allah. Nah, para bapak niki wae. Kita amat. Kanjeng Nabi jawuh, riwayat saking sahabat Anas bin Malik, annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu tamna'u sab'ina naw'an min anwa'il bala. Ahwanuha al-judam bal-baros kada fil jami'i sohiyat. Dan kitab jami'i sohiyat ini pun disebut hanya Nabi Dawah. Sodakoku bisa menutup pintu bala 70. Bala ku kadah kura bapak saat ini Masya Allah. Jenenge bala LPG meledos di mana-mana. Ya betul. Bala angin puting beliung di mana-mana. Bala badai di mana-mana. Bala gunung meletus di mana-mana. balak tanah longsor di mana-mana, balak rumah kebakaran, toko kebakaran, pabrik kebakaran di mana-mana. Ku jenenge balak, balak, balak. Bro Bapak, untuk menutup pintu balak-balak ini, dawe Kanjeng Nabi kudu nganggo sodako. As-sodakotu tamna'u sab'ina baban minal balak. Balak sing paling ringan sing ditutup niki, Bro Bapak. Sing paling ringan nggih. Napa penyakit lepra dan penyakit belang. Itu sing paling ringan. Itu sing paling abot, yo awake kobong. Itu paling abot. Balak yang paling berat lagi adalah balak iman. Balak iman, balak bilahi copotei iman. Inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Naudzubillah min dzalik. Pirang-pirang wong apik-apik akhire mane copot nggih. Pirang-pirang wong sedhep ngaji akhire leren banjur kena balak imane melakukan dosa-dosa besar. Nah, balak-balak sing jumlah enten 70 ku akan ditutup oleh Allah nggih dengan cara bersedekah. Ana pertanyaan. Nyai, upamane balak wis ditulis ning Lauh Mahfudz. Ditulis ning Lauh Mahfudz bakal si A kena balak ngene, kelek balak ngene. Napa niku saged ditutup nganggo sedekah, Yai? Padahal kuwi ditulis ning Lauh Mahfudz. Para Bapak, Rasulullah Allah dawuh, ya muhammahu ma yasha wa yasbitu ma yurid. Ya muhammahu ma yasha wa yasbitu ma yurid wa indahu umul kitab. Allah itu bisa menghapus Lauh Mahfudz mayasa mon apa yang dikehendaki Allah. Mayusbit orano mayurid aku macane kleru. Yamkullahu mayasa wayusbit. Allah bisa menghapus apa yang sudah ditulis di Lauh Mahfudz dan Allah juga bisa menetapkan. Menghapus bisa. Menetapkan juga bisa. Wa indahu umul kitab dikuloh mahfud. Bapak Bapak dawe Sayyidina Umar, takdir apa sing ditulis ning Lauh Mahfudz iku jenenge kodok utawa kodar. Takdir, takdir itu bisa ditolak dengan takdir. Takdir bisa ditolak dengan takdir. Apa artine wong iku nek duwe rasa seneng sedekah, gelem lakoni sedekah, maka berarti orangnya itu ditakdir seneng sedekah. Dadi wong seneng sedekah ku takdir, yang mau ditakdir dikandani sampai menirun ya panjat. Tapi ditakdir dilino titikno wis eling, nggih. Ora apa-apa. Dadi wong seneng sedekah iku ya takdir. Balak ya takdir. Oleh karenanya takdir bisa ditolak dengan takdir. Tak terusé para bapak jenenge fadilah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna dhaifa idza dakhala taital mukmin dakhala ma'ahu alfa barakatin wa alfa rahmatin. Dawekannya Nabi, inna doifa ad doif doifun diparingi al. Padha mbane innal insan. Insanun niku berarti manusia satu. Kapan yang duwe al berarti semua manusia. Wal asri innal insana lafi khusrin. Iku manusia satu apa semua? Betulsa nganggu annasu betulsa. Insanun iku mufrad nek duwe al dadi semua manusia. Bapak bapak, ad-daif semua tamu. Mbuh tamu siji, mbuh tamu loro, mbuh tamu telu. Ad-daif mufrad. Nek ono ale lebih umum daripada pakai jamak. Nek pakai jamak ad-duyuf. Nek ad-duyuf iku berarti dayuh mulai telu sak pendhuwur. Siji luru gak ketung. Tapi nek ad-daif mulai saka siji, loro, telu sak pendhuwur. Umum pundi? Umum pundi? Umum ad-daif sebutan mufrad. Jadi besok daya sitok, daya luru, daya telah juta. Ini ku kapan yang melepunik omai mu'min. Al-mu'min, ini nganggu al. Jadi ini kita masuk, kalau sampai kapan ini, kita yang diwi gawe. Maka yang dati sohibul bed, yang diwi gawe. Kau jangan sedoyo. Al-mu'min. Ambek mukminun lebih umum al mukmin. Iku daya iku nggawa sewu barokah, nggawa sewu rahmat. Nggawa sewu barokah, nggawa sewu rahmat. Para bapak, Syekh Masduki Lasem tahu maca hadis. Hadis ngeten, daya ku nek teko. Gowo rezeki nek mulih gowo dosa. Nggih. Daya iku nek teko gowo rezeki. Nek mulih gowo dosa. Enten aktivis ngaji teng Syekh Masduki. Niki kanca kula raket. Nggih, kanca cedhek. Menawa untung-untung kalih kula. Kojak daya ku mboten purun. Ayo om, daya om, rono. Iki riyoyo. Mergo biasane kula nek riyoyo mboten muleh teng pondok Lasem. Ayo om, ayo. Ono daya rono. Moh mas jerene. Apa? Mergo daya ku nek teko kudu nggawa rejeki. Engko nek mulih nggawa dosa, aku wedi aku nggawa dosa. Iki salah paham, salah paham. Artinya apa? Dayaku nek teko, sing didaya iku lho rezekine teko. Nggih mboten? Saman didayoi, oh Bapak nggih. Yo duka rezekine iku teko mawon. Mengke kapan daya niku mulih niki berarti bareng kalih metune dosane sing duwe omah. Nggih. Daya mengke sing teko 12 juta insyaallah atau lebih. Iku kok teko rezeki iku teko ning muhibbin lho. Nggih. Tekone mulai saiki. Ku rezeki teko. Kau siap-siap nampani daya. Langkin daya kundur, insya Allah dosa kau samin kabeh di sepura beku insya Allah. Iku tegesin apa? Tegesin nek daya mulih gawa dosa. Tegesin mulih daya barengan nampik metune dosane sohibul bet. Sohibul dakwah. Bapak, iki sik tetep ngomongno fadilah. Ngomongno fadilah, ngomongno syariat. Panjen wong iku ana sing glamah dimingi-ming fadilahe dhisik. Nek gak dimingi-ming ya ora gelem. Semono kok poso rejeb sing gelem iku ya sing dimingi-ming fadilahe poso rejeb. Nek gak diterangno dhisik ya kudu wegah poso. Oleh Bapak kala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam Mamin ahadin sopo bae yatihi ad-dhaif fayukrimuhu bima wujida minat ta'am illa fatahallahu lahu baban fil jannah. Ahadin iku mufrad tapi sadurunge ana ma manafi ma min ahadin iku nikmatane siapa saja. Yang ketamunan dayoh. Sopo wae sing ketamunan dayoh. Dayoh nganggo al ad-daif. Dayoh mbo siji, mbo loro, mbo akeh, mbo 13.000. Kemudian kok mau memuliakan tamu itu dengan makanan yang ada. Iki mengke sedekah panjenenganku mengke dadi nasi kotak, dadi jajan kotak lan liyane. Iki termasuk dadi napa air mineral. Iki sapa wae sing ketekan dayoh. Kok banjur mulyakno dayohe nganggo panganan sing enek. Yo apa yang ada. Ngene kapan ditamoni daya sukuno kuno ambek muni ngapunten nggih alladzi fi apa yang ada saja seadanya. Para bapak dawuh Kanjeng Nabi illa fatahallahu lahu baban fil jannah pasti barma bajuk ono ilah iku pasti pasti Allah membukakan pintu surga kepada orang yang ditamoni. Nah, niki para bapak kula sampekno iki gak propaganda. Lihat ma'inna qalbi ben mantep atine. Muga gak dingin iku gak mantep-mantep. Dawuh Kanjeng Nabi, lihat ma'inna qalbi ben mantep atine ben mantep. Para bapak dan para ibu. Ruwiyane Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol as-saddaqatu idza khamajat min yati sahibiha takalamat bi khamsi kalimatin al-ula kuntu shoghiratan fakabbaratani asaniatu kunta harisi falana sirtu harisaka wasalisatu kuntu aduan fahbabtani barobiatu kuntu faniatan fabekoyatani walhomisatu kuntu kolilatan fakasaratani kama qala ta'ala manja'a bil hasanati falahu asyru amsalia. Nabi dawuh sedekah ku nek wis lepas saka tangan. Nggih. Sedekah ku nek wis lepas saka tangan. Nggih. Taman duwe-duwe dicemplungno ning kotak sing mubeng mau. Iki jenenge sedekah nek wis ucul saka tangan. Sedekahku guneman limang kalimat. Tapi sama enggak krungu. Sing krunguku mata hati. Mata hatiku krungu. Kaya pinginane kula aturaken jenengan. Sak temene latar sing kotor ambek dedaunan yang runtuh, yang rontok. Iku sak temene halaman, watar iku bengok-bengok. Bengok-bengok, tapi kupingmu gak krungu. Sing krungu itu adalah basiroh. Basiroh, mata hati. Iku bengok-bengok, latarku bengok-bengok. Aku kotor, saponono. Aku kotor, saponono. Iku bengok-bengok. Tapi sing krungu adalah mata hati. Pendengaran hati. Ya, sing krungu. Nek hati ini ku deblek ya panggah gak ngerti. Jeding sing kodong. Iku ya bengok-bengok aku kodong. Isenono. Sing paham juga basirah. Nah, sing paham juga mata hati. Ini mboten paham. Sementara kisah dako metu koso tangan kok guneman. Lima kalimat. Iku sing ngerti hanya mata hati. Nek kuping gak krungu. Gunemane sing pertama. Aku ku sak temene cilik. Banjur mbok gedekno. Mbok gedekno sebabe disodakohno. Asale cilik. Iku mbok gedekno. Oleh bapak. Mbok keterangane ning mburi. Gedine sepiro. Nek wis disodakohno. Nomor loro. Kuntu kunta harisi fal'an sirtu harisaka. Bondo, bondo. Sing disodakohno. Guneman ngene. Asale awakmu. Awakmu ku sing sodakoh. Njogo aku. Njogo aku. Sama nek duwe-duwe sing joko duwite tak sampean. Ngon? Wonge njogo duwe. Nek sampean duwe beras, sing joko beras niku berase njogo sampean tak sampean njogo beras. Sing duwe wedhus. Wonge njogo wedhus. Kok beras disodakono, wedhus disodakono, duit disodakono. Muni, aku saiki ganti njogo awakmu. Aku saiki ganti njogo awakmu. Kenapa njogo sodako pun njogo wong saka berbagai macam bila-bilai. Macam bilai. Durung njogo saka neraka, durung. Makanya Nabi niku dawuh. Al jannatu darul asriya. Surga itu adalah rumahnya orang-orang yang dermawan. Wan naru darul bukhala. Neraka itu adalah rumah orang-orang yang kikir. Jadi biyen sampean njogo aku jare wedhus. Biyen sampean njogo aku jare sapi. Biyen sampean njogo aku jare beras. Bareng sapi disodakohno, wedhus disodakohno, beras disodakohno, aku saki genti njogo awakmu. Njogo saka panase neraka, njogo dari berbagai macam bala. Wasari satu, kuntu aduan. Paham baptani? Aku dhisik iku musuhmu. Sirene. Aku dhisik ku musuhmu. Babi apa? Mungkin suki bondo, kon ngaji rasa-rasa. Ini betul? Kok duitnya akeh, megah ngaji. Wah, aku nyewa bis itu. Wah, aku kan patungan. Patungan nyewa bis kanggo ngaji. Ini kalau bapak, musuh, kok musuh? Kok duit itu pembujuk. Duit itu penipu. Duit itu pembunuh. Pirang-pirang para bapak duit-duit. Akhirnya kan betuku senuh. Penipu. Pirang-pirang duit. Kamu tuku minuman keras. Akhirnya wonge mati. Pembunuh. Ana duit napa kangge tuku narkoba. ketagihan narkoba akhirnya mati karena narkoba pembunuh. Ya badan. Nah niki jenenge ya dunia iku biyen iku musuh. Duit iku biyen musuh, bareng disedakono saiki dadi kekasih. Maju sing nomor 4 kuntu faniatan faqaitani. Aku iku bisa sirna. Entek. Nggih. Sama duwe-duwe 100.000 kira-kira cukup pirang dino, Pak? Kok pirang dino yai setengah dino wis entek. Lha iku jenenge fania. Habis. Nggih. Apa wae habis. Tapi ulekan nabi sedekah kan jadi kekal. Nggih. Jadi dawuh Gusti Allah, nggih. Ma indakum yang padu, ma indallahi baq. Apa-apa ning sampingmu bakal sirna, habis. Apa-apa sing mbok titipno Gusti Allah bakal kekal. Bal khamisatu kuntu qalilatan fakasaratani. Aku ku setitik banjur budadekno akeh. Budhati anu akeh. Akhirnya dadi akeh krono disodakohno. Ayate dawuh manja'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Sapa wonge sing sedakoh kebagusan siji bakale oleh imbalan 10 kali. Iku sedakoh kanggo apa? Kanjeng Nabi dawuh as-shadaqatu ala arba'ati aujuhin. Sedekahku ada 4 tingkatan. 1 al-wahidah bi asrin. Barang siji diganti 10. 2 wal-wahidah bi sab'in. Nomor loro siji diganti 70. Nomor telu wal wahidah bisabi mi'atin. Siji diganti 700. Wal wahidah bisabi alafin. Nomor 4 siji diganti 7000. Nggih. Iku imbalane. Terus kanjeng Nabi merinci. Amal wahidah bi asrin fa huwa ayat faha ilal fuqara. Sedekah siji sing diganti 10 ku sedekah ning sapa? Sedekah maring wong fakir miskin. Sing dudu pamiline, dudu kancane. Nggih. Sedekah fakir miskin yang bukan pamilinya, yang bukan kawannya. Banjur amal wahidah bisab ina. Sing sodako siji imbalane lipat 70. Bahwa ayat faha ila dirrahimi. Siji ganjarane lipat 70. Iku sodako maring orang yang ada hubungan sanak famili. Apa ning adik, apa ning paman, apa ning pakdi, apa ning bae, luweh-luweh ibuke. Fa amal wahidah bisab imiatin fa huwa ayat fa ilal ikhwan. Sedekah siji imbalane lipat 700 kali. Itu adalah menyerahkan sedekah kepada teman-teman. Teman-teman apa? Seperju niki jangan nyerahno beras nggih 10 kilo ning gone kanca sampean panitia roja iya ku jenenge teman-teman untuk perjuangan agama niki ning gone Qur'ane kamasali hab batir kaya gabah siji ambatat sab'a sanabila nukulake wit 7 nggih Banjur wit itu saben sawit ana sak ulen, sak ulen berarti pitung ulen. Nggih. Iku li sumbulaten mi'atu habbah. Tiap-tiap ulen sitok iku gabai metu 100. Nah, niki untuk perjuangan. Disana ponco dalam perjuangan. Wa mal wahidah bisab'i alafin. Siji sing lipat pitung ewu. Bahwa ayat fa ila tolibil ilmi. Yaitu menyerahkan sedekah kepada orang yang menuntut ilmu. Gampangane para bapak saben gawe tempat kaya gedung ngeten iki tempat untuk pengembangan ilmu. Sama sedekahno digawe bangun pondok. Pondok ku jenenge pengembangan ilmu. Ini untuk thalibul ilmi. Sama sedekah kangge madrasah. Iku jenenge untuk orang yang menuntut ilmu. Atau kula sampeyan kabeh nguwahi beasiswa kepada tiyang sing nuntut ilmu. Iku imbalane lipat 70 kali. Dalam hadis yang lain ana tambahan siji sedekah sing imbalane ra kena diitung. Iye, sedekah imbalan tidak bisa dihitung. Sedekah neng ibu bapak. Ora kena diitung imbalane. Para bapak, niki ada beberapa fadilah tentang sedekah. Bijing peringatan dojabiah niku lahan, nggih. Lahan untuk memperbanyak sedekah. Ya, semua sisi mungkin isine sedekah suyu. Datang manten sedekah, datang fakir miskin sedekah, datang para tamu sedekah. Jadi kabeh mengke isine sedekah. Mekaten para bapak muga-muga nggih manah kula pengen dibuka dening Allah Subhanahu wa taala. Di sedekah niku mboten kok keuntungane sing diwehi. Luweh-luweh para ibu sampean daftar satu nama sing wis sumare 10.000. Iki ojo pisan-pisan wong tahlilan wae kok ditarik. Iki kesannya lain. Welek meneh wong tahlil wae kok mbayar. Welek meneh. Para bapak ku tak cerita dhisik. Wasi dolerin ajine. Enten Syekh Saleh Al-Muri. Syekh Saleh Al-Muri niku daleme kali masjid kegangan kuburan. Dikapan badhe datang masjid niku mesti liwati kuburan. Liwati kuburan. Nek liwati kuburan iku apike muni assalamualaikum ahlat diyar. Untuk ahlal kubur. Antum salafun minna wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sing apik nek liwati kuburan uluk salam. Assalamualaikum, mudah-mudahan keselamatan bagimu wahai ahli kubur. Kamu sekalian sudah mendahului aku, insyaallah kapan-kapan aku akan menyusul. Tapi ngoten ya, Pak. Muni lahiqun no gak wani. Loh, masa orang nanti gak mati, wah. Assalamualaikum ahlal kubur. Antum salafun minna. Kamu sekalian telah mendahului kami. Wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, sungguh kami kapan-kapan akan menyusul. Nah, Saleh Al-Muri setiap melewati kubur muluk salam. Tapi kalau malam Jumat masuk dalam kubur, ya. Mboten ing jero kuburan mboten, nggih. Dalam lokasi kuburan, masuk nek malam Jumat. Saleh Al-Muri diberi Allah muka safah. Muka safah itu dibuka tabir mata hatinya untuk melihat alam gaib. sing sering kula critakno Kyai Sotib menuh watu. Di mlebu ning kuburan niku dipirsakaken Allah alam kubur. Alam kubur ku alam barzah, bukan kuburan. Alam kubur itu bukan kuburan. Didelok soleh al-muri niku kuburanku berupa taman. Jadi taman niku alam kubur, alam barzah. Dan kuburane, kuburane paling ya Kamboja. Sembujo. Paling. Kalau Bapak, niki taman. Indah, wonge nganggo paket putih-putih. Padha bunga-bunga seneng-seneng. Akhir padha lungguh ngenteni kiriman. Turun dari langit wer-wer-wer-wer. Tapi berupa nur, wer-wer. Jebule bokor. Bokor, bokor dari nur. Ditampani plek. Sing ngamali paling apik napa dhisik. Banompo terus mlebu. Mlebu kaya omah mlebu. Teko maneh dhuwur wirang-wirang ditampani plek-plek sing banompo terus masuk. Banompo terus masuk. Pro Bapak ana sita. Nggih, nangis ora bunga-bunga. Pakaiane elek ora putih-putih. Ngenteni wah peh padha masuk wis ora ana sing sitok iku sik tetep ning kono. Anak muda. Diparani ampe Saleh Al-Muri. Assalamualaikum. Nggih. Sampeyan kok ora padha mbek liyane. Kabeh pakaiane putih-putih, bunga-bunga. Padha nampa kiriman kaya bokor dari cahaya. Awakmu kok gak nampa dhewe. Muni Syekh Saleh, saya ini pemuda pengembara. Jadi kelahiran saya tidak di sini. Di sini tidak ada orang kenal saya. Pengembara. Dulu ibu saya mesti kirim. Setiap malam Jumat kirim untuk saya. Cara kirim terus mudi pak. Apa gawe ambeng. Ditahlili bareng. Apa diweno fakir miskin. Diniati kanggo sing wis mati. Nopo kados ngeten niki contone niki mangke niki. Jangan sedekah per arwah 10.000. Diniati kanggo ibu bapak. Diniati, diniati. Itu jenenge kirim. Niku tiap Jumat mesti ibu niku kirim, mesti kirim. Akhire ibu kula niku rabi malih. Mergo rabi malih lali kali kula. Nggih. Mun sibuk ngopeni bojone. Nggih. Lali kali kula. Apa yang ngono to wong wayahe? Untuk rabi laki-laki kedua, masuk lali mbek anak sing pertama. Ora Bapak, dawe niku dawe si bocah niku wau anak muda. Loh, omahmu ngendi? Ngriko kota anu. Ibumu si ana Tasik, ngene iku mun lali mboten ate kirim ngalih kula, mboten ate kirim. Nggih. Kula nyuwun tulung, Pak Saleh, taman padosi kota anu gang sekian, nggih. Jalan anu rumah nomor sekian. Pengen matu. Tapi ibu kula mesti mboten percaya. Soalnya dereng kenal kali jenengan. Nek mboten percaya sampean matur, teng kamar kula si enten klambi kula nyentel. Klambi kula si enten. Kok roh to, Pak? Wong mayit niku roh niku tiap malam Jumat sambang omah, Pak. Malam Jumat sambang omah. Aman kandakno ibu kula nek gulane klambi kula niku enten uwang. Enten dhuwit beberapa dirham. Kula bokne njurune gulane klambi. Dadi gulane klambi niku dibelek, dhuwit dilebokno gulon. Nggih. Nek mboten percaya ibu kula sampean kandhane ngoten, mengke badhe percaya. Golek bakale Syekh Saleh. Akhire kepanggih. Ibune nggih pertama mboten ngandel, ora tau kenal kok muni ngoten. Akhir bareng mlebu kamar anake isih enten klambine anake kanggo kenang-kenangan. Niku jurune gulunku kathah wong dinar. Akhire nangis ibuke. Kula janji Pak, mboten badhe lali kalih anak kula. Jadi sebab kalau si kirim ni kalau bu soro nih kuburan. Nanti kanya Nabi Dawuh al mayit kalorik al mawis. Mayit tu koyok wong tenggelam minta tolong, minta tolong. Mungkin bin amali kurang, mungkin bin persiapan kamu menghadap Allah kurang, mungkin untuk menghadapi alam kubur tasihku kurang. Mulane kalau wis kedene wong sing njaluk tulung. Ora Bapak, niku wau akhire nggih Jumat malih. Jumat malih wong dhuwit sing teng ngene kulon kangene diwehno sole almuri kon bagi-bagi fakir miskin diniati kanggo anake. Jumat malih teng kuburan malih. Lah kok wis penak, kangene wis putih, mesam-mesem, guyang-guyu. Oleh kiriman koyok kancane, para bapak, akhirnya sak terusi ibu ni mboten nate lali. Mulane kula njenengan, nek ana wong fakir njaluk, weh ana niatono kanggo ibu bapak mbah-mbah. Aja kanggo awake dhewe. Nek enten malih, napa enten mauludan napa-napa, jangan sedekah. Kangge ibu bapak nggih. Lah kula kebetulan bagian yai ora sutu. Bagian ora sutu kabeh oleh bagian sing sami nggih. Kula bapak, misale jangan mengki ku sagete namung 50.000, hanya 10 nama. Iki sing tertulis sampe niati sampe kanggo wong 100 gak apa-apa. Nggih. Nggih diniati nggih. Upamane ngoten. Niki jenenge nggih, termasuk biru walidin setelah meninggal. Para ibu dan para bapak, enten sahabat Ansor sowan dateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kok takon ya Rasulullah, ibu bapak kula mun sedo. Napa tasih enten biru walidin? Nggih. Napa tasih saged biru walidin? Ana Nabi dawuh isih. Napa ya Rasul siji ndungakno. Nggih. Loro njalukno ngapura. Niki mbijing jenengan niku daftar namaku berarti njaluk didungakno wong 13.000. Nggih. Nek sampean gawe hall dhewe, mendaki dhewe, ngundang wong pira, Bu? Kira-kira. Minimal wong 50. Wong 50 ku biayane pira? Biayane pira? Undang wong 50 ku lho. Sapa biayane pira? Dan iki besok ku ngundang wong 13.000. Biayane namung pinten? Nek wong citok 10.000, wong 5 50.000. 50.000 nggih didungakno ambek wong 13.000. Niku nek sing hadir 13.000. Dijaluk ngapura wong 13.000. Nggih. Iki ndungakno loro njaluk ngapura. Nomor 3 ngleksanakno janjine. Nek binku tau janji dereng dileksanani ahli warise sing kudu ngleksanani. Nomor 4 nggih, mulyakno kanca rakete. Kanca rakete ibu bapak ku sapa? Dimulyakno. Banjur nomor 5 silaturahim ning gone wong-wong sing biyen disilaturahimi wong tuane. Nggih. 5 Pak. Tasih enten gangsal niku carane biru walidin. Siji ndungakno. Loro njalukno ngapura. Nomor 3 nglaksanakno janjine. Nomor 4 mulyakno sanak rakete. Nomor 5 silaturahim sing biyen disilaturahime wong tuane. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa bina lahusna bi khuramatihim wa amikna fi tariqatihim wa mu'afatim minar fitadirahim. Rabbina lahusna bi khurmatihi wa amikna fi tariqati wa muhafati minar fitadi. Rabbina wa nabi barakatihi Rabbina lahusna bi khurmatihi wa amitna fi tariqati wa mu'afati minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tadihi fardut wilayya inda hajati ilaihi walatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi walatun sinihi ya Rabbal Alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma'allam tanihi fardudhu ilayya inna hajati ilahi wala tunsidihi ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.